Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqullaha rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم كما لديكم بريدة لا kita baca dari kitab Tamalawas Rafiqi yang ditulis oleh Bapak Latisyen Dr. Soal Yudhya Fawzan, Bidadilal Fawzan, Habibullah Ta'ala. Walau ma'alam, Habibullah Ta'ala. Wal-Ukhto Mutlakon, Syaki Kotan, Awli'ab, Awli'um. Jadi Ali Waris, dari kalangan wanita kemarin ya, kita ulangi sebentar. Ahli waris dari kalangan para wanita yaitu ada 7. Di antaranya yang pertama anak perempuan kemarin. Anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. Anak perempuan si mayit dan cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. Dan terus ke bawah yaitu dengan apa? Dengan menyadarkan kepada laki-laki. Bagaimana firman antara yasikumullah fi awladikum lizzakari mishwahan hadir unsayin wa inkunna nisa'an falkanis nataini falahunna sulusa ma tarak wa inkanat wahidatan falaha nisab wa inkunna nisa'an falkas nataini. Dan jika kalian meninggalkan wanita-wanita yaitu anak perempuan 2 atau lebih, maka 2 anak perempuan mendapatkan 2/3 dari harta yang si mayit tinggalkan. Jika dia hanya meninggalkan seorang anak perempuan saja, maka seorang anak perempuan mendapatkan 1/2. Surat An-Nisa ayat 11. Kemudian yang kedua, wal om wal jaddah, ibu si mayit dan juga nenek si mayit. Dikali ta'ala sebagaimana firman Allah ta'ala, fa'ilam yakun lahu waladun wa warisahu abawahu fali ummi sulus fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Jika si mayit tersebut tidak mempunyai anak, kemudian dia meninggalkan kedua ibu bapaknya, maka ibunya mendapatkan 1/3. Jika si mayit mempunyai saudara laki-laki, mempunyai saudara. Si mayit mempunyai saudara laki-laki, maka ibunya mendapatkan seperenam. Kalau si mayit tidak mempunyai saudara laki-laki, maka ibunya si mayit mempunyai sepertiga, mendapatkan sepertiga. Tapi kalau si mayit mempunyai saudara laki-laki, maka ibunya mendapatkan seperenam. Wa'an Buraidata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ja'ala al-jaddatis sudus idza lam yakun dunaha rawahu Abu Dawud. Hadis dari Buraidah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaddah, memberikan nenek, yaitu sebab 6 jika di sana tidak ada ibu si mayit. Jika di sana tidak ada ibu si mayit, kalau ada ibu si mayit berarti nenek tidak dapat, karena ada ibu. Tapi kalau ibu si tidak ada, nenek ada, maka nenek yang dapat. Rauh Abu Dawud. Jadi om dan jadah, ibu dan nenek ini salah satu ya, yang dapat salah satu. Kalau ada ibu berarti nenek tidak dapat. Tapi kalau ibu nggak ada, maka nenek dapat. Kalau memang nenek masih ada, jadi salah satu. Kemudian ahli waris dari wanita wal ukhtu mutlaqan syaqiqatan aw li ab aw li um, saudara perempuan secara mutlak dari si mayit, saudara perempuan si mayit, baik itu saudara kandung syaqiqah atau saudara seibu atau saudara sebapak, saudara sebapak atau saudara seibu. Kalau Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 12, wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun walau akhan aw ukhtun falikulli wahidin minhuma as-sudus. Jika seseorang meninggal kemudian mewariskan kalalah. Kalalah itu seseorang tidak mempunyai anak namun mempunyai saudara-saudara. Apakah saudara laki-laki atau saudara perempuan? Maka masing-masing saudara tersebut, saudara laki-laki, saudara satu laki-laki atau saudara satu perempuan, maka mendapatkan seperenam. Mendapatkan seperenam. Liqali Ta'ala sebagaimana wa liqali Ta'ala dan juga sebagaimana firman Allah Ta'ala, ini mru'un halaka laisa lahu waladun walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak. Jika seseorang meninggal, dia tidak mempunyai anak dan dia hanya mempunyai saudara perempuan saja satu. Dia hanya mempunyai saudara perempuan satu saja, maka saudara perempuan satu saja mendapatkan setengah dari harta si mayit. Berarti apa? Sudah tidak punya orang tua, tidak punya anak. Dia hanya mempunyai saudara perempuan satu saja. Kalau ada ini untuk satu saudara perempuan saja, satu saudara perempuan saja, maka mendapatkan setengah dari harta si mayit. Ila qalihi, sampai firman Allah Ta'ala, wa in kana tasnataini falahuma aslusani mimma taraka. Jika si mayit mempunyai dua saudara, mempunyai dua saudara, maka dua saudara tersebut mendapatkan 2/3. Jadi kalau apa? Kalau si mayit hanya mempunyai satu saudara perempuan saja, mendapatkan setengah. Kalau mempunyai dua saudara perempuan saja, berarti dua saudara perempuan saja mendapatkan 2/3. Kemudian ahli waris dari perempuan selanjutnya wazaujah, istri. Liqali ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walahunna rubu'u mimma taraktum. An-Nisa ayat 12. Dan untuk mereka, para istri, ini mendapatkan 1/4 dari apa yang kalian tinggalkan, wahai suami, jika suami meninggal. Jadi suami meninggal, maka para istri atau seorang istri atau satu istri, dua istri, tiga istri atau empat istri sama saja mendapatkan ar-rubu' atau 1/4. Dari harta si suami. Kemudian ahli waris wanita yang terakhir yaitu wal muhtiqatu. Dikali sallallahu alaihi wasallam, innamal wala'u liman ittaqa, yaitu perempuan yang seorang perempuan yang membebaskan budak. Mu'tiqah berarti apa? Seorang perempuan yang membebaskan budak, maka dia mendapatkan harta waris si budak tadi. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal wala'u liman ittaqa. Hanyalah wala hartanya si budak ini untuk orang yang membebaskannya, memerdekakannya. Hadhihi jumlatul warisin min adz-dzukur wal inas. Ini adalah jumlah para ahli waris, baik itu dari laki-laki maupun perempuan. Wa inda tafsili yablugu ar-rijal khamsata asyara wa tablugu inas asyran. Barifu dhalika fi ta'ammul wa rujuk ilal masyarir wa ulau ta'ala alam. Sehingga bisa dirinci bahwasanya para laki-laki yang mendapatkan harta warisan ini bisa mencapai 15 orang, sedangkan wanita bisa mencapai 10 orang. Maka pengertian tersebut jika memperhatikan dan kembali kepada sumber yang di atas, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang di depan. Qala al-Malik hamidullah ta'ala anwa'ul warasati bi'tibaril irsi. Macam-macam harta warisan ditinjau dari irs. Ditinjau dari ditinjau dari urutan si penerima harta waris. Wal warasatu bi'tibari isi salah satu anwa'in. Dan warisan ini ditinjau dari urutan orang yang berhak menerima. Ini ada tiga macam. Nauhan yarisu bil fardi. Golongan yang menerima harta warisan dengan al fardi, dengan sesuatu yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Seperti suami istri ya ditetapkan. Soal anak perempuan satu, anak perempuan dua, ini ditetapkan. Wanawan yarisu bitaksid. Yang kedua, bagian golongan yang mewarisi dengan taksib. Taksib itu asabah. Asabah itu sisa. Ini yang telah ditetapkan. Satu, sebagian lagi ditetapkan mendapatkan karena mendapatkan asabah atau sisanya. Wa na'an yarisu liqanihi min dawil arham. Golongan yang ketiga, dia mewarisi karena dia sebagai dawil arham, yaitu kerabat rahim. Nanti akan dijelaskan dawil arham itu siapa saja. Fasahibul fardhi, maka orang-orang yang mendapatkan fardhi, ketetapan yang telah ditetapkan, mendapatkan hasil warisannya, wahuwa alladhi ya'khudhu nasiban muqaddaran syar'an la yazidu illa birrat wa la yanqusu illa bil 'aul. Yaitu orang yang mengambil bagian harta warisan dengan ketentuan secara syar'i yang tidak bisa bertambah kecuali dengan rad, dan tidak bisa berkurang kecuali dengan aul. Rad itu apa, aul itu apa, nanti di belakang. Ini istilahnya nanti di belakang. Rad itu gambarannya seorang mayat meninggalkan harta yang banyak, sedangkan ahli warisnya hanya sedikit. Harusnya cuma mendapatkan segini, karena banyak tidak ada yang lainnya, sehingga ditambah. Namanya rad. Ya, rad. Kalau aul, ini si mayat mempunyai harta yang sedikit, sedangkan harus dibagi oleh ahli waris yang banyak, sehingga berkurang. Sehingga berkurang jatahnya. Karena masing-masing berhak menerima, berhak mendapatkan. Namun karena hartanya tidak mencukupi, maka akhirnya wah, dikurang. Masing-masing semuanya dikurangi. Namanya ini aul. Istilah dalam maraf rad itu harta si mayit banyak, sedangkan ahli warisnya hanya sedikit, sehingga apa, akhirnya ditambah. Yang kemarin ditetapkan segini, karena masih sisa ditambah lagi. Sebaliknya aul, harta si mayit sedikit, sedangkan ahli warisnya banyak, masing-masing mendapatkan, sehingga apa? Terkurangi. Contohnya insya Allah nanti di belakang. Wal asobatu humul ladina yarisuna bila takdirin. Sedangkan asobah yaitu orang-orang yang menerima harta warisan tidak dengan ketetapan. Seperti anak laki-laki ya. Anak laki-laki berapa enggak ditetapkan. Atau bapak. Ditetapkan anak laki-laki 1 atau 2 atau 3 tergantung nanti besarnya hartanya. Besar atau banyak sedikit harta si mayit, sehingga tidak bisa ditentukan. Biasanya mengikut keadaan anak laki-laki. Kemudian yang ketiga, zawil arham. Humul ladina yarisuna inda adami ashabil farfurudi gairiz zawjain wa adamil asobat. Zawul arham yaitu orang-orang yang mendapatkan harta warisan tatkala tidak ada si penerima yang ditetapkan di dalam nas. Tidak ada semuanya. Suami, istri tidak ada. Saudara tidak ada. Semuanya tidak ada. Maka baru dia mendapatkan warisan. Selain dari suami istri. Kalau suami istri jelas. Wal adamul asobat. Dan juga tidak ada ahli waris yang mendapatkan secara asobat, secara sisa. Ahli waris yang mendapatkan secara ditetapkan tidak ada. Ahli waris yang ditetapkan secara mendapatkan sisanya tidak ada. Baru apa? Zawil Ahlam maju untuk mengambil apa harta warisan si mayit. Zawil Furud asyaratu asnafin. Sekarang lebih dirinci lagi ya. Sedangkan orang-orang yang berhak menerima yaitu ashabul furud, orang-orang yang ditetapkan di dalam nas, ini ada 10 orang, yaitu zaujani. Zaujani berarti apa? Suami istri. Suami istri sudah ditetapkan. Wal abawani. Abawani berarti ibu bapak si mayit. Ini sudah ditetapkan. Wal jadd, kakek. Wal banat, anak-anak perempuan si mayit. Sudah ditetapkan. Wa banatul ibni, anak cucu perempuan dari anak laki-laki si mayit. Cucu-cucu perempuan dari anak-anak laki-laki si mayit. Kemudian wal akhwatu min kulli jihatin. Akhwat, jadi saudara-saudara perempuan si mayit, baik itu saudara perempuan sekandung atau sebapak atau seibu. Kemudian wal ikhwatu minal om dukuran wa inasan, saudara-saudara laki-laki si mayit dari ibu, dari ibu si mayit, baik itu laki-laki maupun perempuan. Saudara-saudara si mayit dari atau seibu, baik itu laki-laki maupun perempuan. Wa natakallamu ala kulli sinfin min haula'i bi syai'in min at-tafsil. Dan kita akan berbicara setiap dari kelompok-kelompok mereka ini yang mendapatkan harta warisan dengan tafsir atau dengan rinci. Tadi secara global, kemudian akan dirinci oleh Syekh Abu Dhamrul Ta'ala. Karena zaujan itu dua, suami istri. Ibu bapak dua. Iya kan? Suami satu, istri dua. Ibu bapak berarti ibu satu, berarti empat. Sembilan. Siap? Kakak sudah, banat, anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan berarti anak-anak perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Kemudian akhwat saudara-saudara perempuan si mayit, baik itu saudara perempuan seibu, sekandung, sebapak maupun seibu. Kalau mau dipisah-pisah seperti itu. Kemudian ikhwah, saudara-saudara si mayit, perempuan atau laki-laki dari ibu atau seibu si mayit, laki-laki dan perempuan atau perempuan dan perempuan. Surah insyaallah kita lanjutkan pada pembahasan yang kedua, menyebab di mirasi azwat wa zawjat. Warisan untuk untuk lebih jelasnya nanti, karena nanti kalau sudah gabung baru. Ya, faraid kalau belum pembahasan seluruhnya maka masih akan ya sebagian sebagian. Ini kalau ini gimana nanti kira? Wah, oh, nanti panjang. Karena saling berkaitan. Jadi sabar dulu. Karena ada orang-orang yang keberadaan seseorang akan menghalangi dia untuk mendapatkan warisan seperti tadi. Kalau ada ibu, berarti nenek tidak dapat. Kalau ibu nggak ada, berarti nenek dapat. Kakak begitu juga. Ada bapak, maka kakak ada dapat. Pembahasannya panjang ya, pembahasannya panjang. Dan nanti ada latihan-latihannya. Plus menghitung bagian-bagiannya. Nang letusan mawon. Hanya